إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Pada hari ini kita memasuki kajian yang ke-5 dalam kajian-kajian yang lalu kita telah semakin tahu hakikat daripada gerakan dan paham atau isme baru yang mereka beri nama dengan Islam Nusantara. Bahwasanya gerakan ini adalah sebuah gerakan untuk memuluskan rencana-rencana kaum liberalis dan gerakan yang sangat mendukung paham dan agama Syiah, sekaligus berupaya untuk memuluskan gerakan Syiah di Indonesia. Dan bahwasanya gerakan ini pula adalah sebuah gerakan dan paham yang ingin mempertahankan ritual-ritual dan budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam, dengan semboyan melestarikan dan menghormati budaya Nusantara. Telah bercokol pada gerakan ini pembesar-pembesar liberal yang arogan dan lancang terhadap kesucian Islam, juga gerakan Islam Nusantara ini adalah sebuah gerakan yang sangat getol dan sering berupaya mempermainkan dan mengebiri syariat Islam. Bahkan pada sebagiannya mengolok-ngolok syariat Islam. Mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai ungkapan, bahkan kita tahu bahwa para pegiat Islam Nusantara ini mempermainkan dan mentertawakan Al-Quran dengan kemasan studi kritis, bedah buku, kajian ilmiah tentang Al-Quran dan yang semisalnya dari berbagai bentuk semboyan, slogan dan tema-tema kegiatan mereka. Ambil saja sebagai contoh salah satu pegiat utamanya yang kemarin juga sering kita sebut, yang dia juga sebagai salah satu yang mengkoordinir kegiatan forum majlis kemisan setiap hari Kamis di Jakarta untuk menggodok program-program Islam Nusantara di negeri ini, yaitu Ulil Absar Abdallah, telah mengucapkan berbagai bentuk ucapan yang pada salah satunya saja mengandung kekufuran, bahkan itu adalah kekufuran. Masalah dia kafir ataukah dia masih muslim, itu adalah permasalahan tersendiri. Tetapi ucapan dan statement-statementnya adalah statement-statement kufur. Antara lain dia mengatakan dalam mengkritisi Al-Quran dan berpandangan bahwa kata dia, Al-Quran dianggap suci, perhatikan kalimat ini, Al-Quran dianggap suci karena ada sekelompok masyarakat yang menganggapnya suci. Perhatikan baik-baik ucapan ini. Buku yang saya tulis, kata dia, bersama dua rekan saya ini merupakan upaya sederhana untuk mencoba melihat kembali ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Mencoba melihat kembali. Dan tradisi melihat Al-Quran dengan lebih segar, lebih baru. Nah, tidak dengan cara pembahasan dan penelitian, penjelasan para ulama mufassirin yang terdahulu. Nah, jadi akan ada metode pembahasan Al-Quran tersendiri dan baru. Tidak mengikuti yang klasik, yang lama, yang telah dijelaskan oleh mufassirin Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Al-Hasanul Basri, Al-Thawri, Al-Syafi'i, wa Ahmad, wal-Bukhari, wa Ibnu Kathir, Al-Tabari atau Ibnu Jarir. Tidak dengan itu. Dengan mencoba, kata dia, untuk melihat Al-Quran sebagai teks. Al-Quran sebagai teks, ya, dilanjutkan oleh dia, teks Al-Quran sebetulnya adalah teks yang tidak seluruhnya bebas dari masalah. Jadi ada teks-teks, yakni ayat-ayat Al-Quran yang bermasalah. Ini kalimat-kalimat kufur. Dengan kata lain, dalam pandangan orang ini, pegiat Islam Nusantara yang satu ini, bahwa validitas Al-Quran perlu ditinjau ulang dan dipertanyakan. Dengan kata lain, kita mengatakan bahwa Allah gagal menjaga Al-Quran. Allah yang mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafidhun, gagal. Allah sebagai hafizun yang menjamin penjagaan Al-Quran. Al-Quran dalam pandangan Islam Nusantara, teks-teksnya perlu ditinjau ulang, bukan suatu teks yang suci. Kenapa suci? Karena ada sebagian masyarakat yang menganggap Al-Quran suci. Ini perlu ditinjau ulang. Sebagian teks Al-Quran bermasalah. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran tentang Al-Qurannya ini, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfi. Bahwa Al-Quran itu tidak dapat masuk ke dalamnya atau menimpa kepadanya kebatilan dalam bentuk apapun. Nggak ada sedikit pun. Terselamatkan dan terlindungi. Itu Al-Quran. Tapi dalam pandangan Islam Nusantara, Al-Quran dari sisi kevalidannya atau validitasnya perlu diadakan kaji ulang. Ini sebenarnya terus terang saja umat Islam tersinggung. Dan yang seperti ini semestinya tidak dibiarkan. Harus ada sebuah tindakan hukum. Karena mengandung pelecehan terhadap kitab suci umat terbesar di negeri ini, umat Islam. Allah dengan tegas menyatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu diturunkan dari hakim Allah subhanahu wa ta'ala yang bijak di dalam menentukan Al-Qur'annya, dalam menentukan hukum-hukumnya, syariatnya di dalam Al-Qur'an. Tatanan Al-Qur'an dan bahasanya, teks-teks Al-Qur'an, Hakim, Hamid, Maha Terpuji. Innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab suci yang aziz, yang berharga dan mulia sekaligus aziz. Dia kokoh. Tidak bisa diintervensi. Dalam pandangan Islam Nusantara, validitas Al-Quran dan keautentikannya perlu dipertanyakan atau ditinjau ulang karena pada sebagian teks Al-Quran bermasalah. Masya Allah. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan ini, coba kalian datangkan satu surat semisalnya. Bahkan satu ayat semisalnya. Ini, akidah ini diadopsi dari kaum Yahudi dan Nasara. Dan juga ini sebagai bentuk, diadopsi pula dari kaum Syiah Rafidhah. Orang semisal ini dengan ucapan-ucapan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Tidak cukup sampai di sana. Orang ini atau sebelum itu kesucian Al-Quran diyakini oleh umat Islam sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah iman. Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakan bahwasanya Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman adalah hudan, petunjuk dan obat. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang Islam Nusantara, tidak demikian. Karena ternyata dalam proses penulisan ayat-ayat Al-Quran ini penuh polemik. Begitu bahasanya. Atau kepentingan-kepentingan politik. Masya Allah. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha suci Allah. Al-Quran yang Allah katakan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan menegakkan sholat. Beda dengan ulil yang juga menghadiri ibadah sholatnya orang-orang Kristen di gereja. Dia tidak termasuk orang yang menegakkan sholat dengan makna yang sebenarnya, yang hakiki. Mengagumi Yahudi atau pendeta Yahudi yang tekun, rajin datang ke tempat ibadahnya atau sinagognya, dengan khusyuk melakukan sholat atau sembahyang. Jadi memang Al-Quran gak berfungsi sebagai hidayah bagi orang semisal ini. Tidak berfungsi sebagai obat yang menyembuhkan penyakit-penyakit penyimpangan yang ada dalam kalbunya. Al-Quran dalam pandangan dan keyakinan serta iman umat Islam adalah sebagai sebuah kitab yang memiliki nilai sakralitas, nilai kesucian. Contoh saja dari berbagai bentuk contoh, Rasulullah SAW mengatakan, "La yamassal Qur'an illa tahir." Tidaklah seorang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, kata Nabi. Dari situ para fuqaha mengatakan bahwa seorang yang akan memegang Al-Quran hendaknya dia dalam keadaan suci. Sebagiannya menyatakan mustahab, sebagian fuqaha menyatakan wajib. Ini sebagai salah satu bukti bahwa Al-Quran memiliki nilai kesucian. Suci Al-Quran berbeda dengan yang lainnya. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran harfan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala. La aqul al-alif au na'am, la aqulu al-na'am, alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim, tiga huruf ini adalah sebagai satu huruf. Tapi Rasul menyatakan al alif harf, wal lam harfun, wal mim. Masing-masingnya adalah huruf dan masing-masing huruf diberi ganjaran 10. Ketika seorang membaca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah huruf-huruf yang dia baca. Ini salah satu nilai kesucian Al-Quran yang tidak ada pada yang lainnya. Bahkan tidak sama bahkan dengan kita membaca hadis sekalipun. Walaupun kita beriman hadis juga adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Keraguan isinya, keraguan ayat-ayatnya, keraguan bahwa itu adalah datangnya dari Allah. Namun orang-orang Islam Nusantara yang katanya rahmatan lil alamin menanamkan kepada umat ini bahwa Al-Quran tidak memiliki nilai kesucian. Bahkan salah seorang dari mereka menuliskannya sebagai sebuah disertasi yang sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran bukan kitab suci. Ini kalimat kufur. Yang semestinya ada nilai pelanggaran hukum kalau kata orang-orang yang mengatakan hukum positif. Karena ini penghinaan. Penghinaan ini. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Umat Islam tersinggung dengan ini. Belum lagi si ulil ini pun mengatakan bahwa, dan saya katakan Islam Nusantara mengatakan bahwa Alkitab yakni Injil memiliki kelebihan apabila dibandingkan Al-Quran. Dan pada Al-Quran ada kelemahan-kelemahan. Sehingga atas dasar itu, Islam Nusantara menghimbau umat Islam untuk juga membaca Injil. Mempelajari Injil. Masya Allah. Kalimat-kalimat kufur. Wahai saudaraku kaum muslimin, dimanapun anda, siapapun anda, sebagai anggota atau warga ormas apapun anda, nilailah ini dengan nilai iman kalian kepada Allah, pada Islam, pada Al-Quran, kepada Rasul. Jangan dengan asabiyah. Apa manfaatnya seorang mendengung-dengungkan Indonesia bersolawat, Jakarta bersolawat, Kaltim bersolawat? Dan seterusnya, kalau seperti ini keyakinan dan akidahnya. Walaupun kita juga mengatakan solawat kepada Rasulullah, enggak ada istilah. Istilah seperti itu, ini istilah-istilah yang bid'ah. Enggak pernah kita mendengar Madinah bersolawat, Mekah bersolawat. Enggak perlu dengan demikian untuk menghimbau umat sekedar untuk bersolawat. Tidak dengan cara demikian. Cara-cara yang muhdats, yang diada-adakan. Syarat dengan kepentingan-kepentingan. Kepentingan pamor ormas tertentu. Atau pamor para tokoh-tokoh tertentu. Atau pamor suku dan kabilah tertentu. Atau juga kepentingan-kepentingan politik. Semoga masyarakat muslim Indonesia sadar untuk mereka tidak dijadikan komoditi kepentingan mereka. Tidak dijadikan sebagai komoditi kepentingan politik, komoditi kepentingan suku, komoditi kepentingan pamor. Apa manfaatnya? Sholat mereka bahkan kalau berkeyakinan seperti ini, bahwa pada Al-Quran itu ada kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan. Kitabun Aziz, Al-Quranul Karim, Tanzilun min Rabbil Alamin, yang diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfih. Demi Allah, kita umat Islam tersinggung. Harga diri kami dan hak keagamaan kami, hak keyakinan kami diinjak-injak. Al-Quran kami dilecehkan. Alhamdulillahnya Ahlus Sunnah Salafi itu enggak suka demo, enggak suka berontak. Karena kita meyakini bahwa cara-cara demo atau yang semisalnya orasi-orasi di jalan-jalan itu cara-cara yang beda, yang datangnya dari kaum kufar, tidak pantas umat Islam dan sebagai rakyat untuk melakukan dan meniru yang seperti itu. Tapi kita hanya bisa menjerit, menangis, dan mengangkat tangan kepada Allah. Allahumma ansurna al-qawmil mufsidin. Ya Allah, tolonglah kami di dalam menghadapi kejahatan orang-orang yang berbuat kejahatan dan menebarkan kejahatan itu. Tolong kami ya Allah. Takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang kalian anggap lemah. yang kalian zalimi. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini, sebelum kita melanjutkan penyebutan, ejekan, dan celotehan orang-orang Islam Nusantara, betapa pentingnya kalau kita membaca penjelasan Al-Mufassir Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat di dalam surat Fussilat ayat yang ke-40. Allah mengatakan, innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna afaman yulqa finnar khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ayat ini secara makna Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad, akan dijelaskan oleh As-Sa'di tentang makna al-ilhad. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan al-ilhad kepada ayat-ayat kami, sungguh perbuatan mereka tidak tersembunyi dari kami, kata Allah. Tidak kemudian perbuatan mereka itu berjalan tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Afaman yulqa finnar? Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam api neraka khairun, lebih baik? Amma ya'ti aminan yaumal qiyamah? Atau yang lebih baik itu adalah orang yang datang di hari kiamat bertemu Allah dalam keadaan dia aman. Aman dari azab. Aman dari marah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih baik adalah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka. I'malu ma syi'tum. Berbuatlah kalian apa yang kalian suka, yang kalian kehendaki. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala yang apa kalian lakukan. Maha melihat segala yang kalian kerjakan. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, al-ilhad fi ayatillah al-mailu biha anis sawab bi ayyi wajhin kana. Makna al-ilhad terhadap ayat-ayat Allah adalah penyelewengan, penyimpangan terhadap ayat-ayat tersebut keluar dari kebenaran. Dengan bentuk apapun. Dari berbagai bentuk ilhad. Kemudian beliau menyebutkan bentuk-bentuknya. Imma biingkariha wajuhudiha. Ilhad bisa terjadi dengan bentuk mengingkari kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Mengingkari kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Wa takdzib man jaa biha, atau mendustakan orang yang datang membawa Al-Qur'an, ditugaskan sebagai rasul oleh Allah, yaitu nabi. Pada bagian pertama beliau menyatakan ilhad bisa terjadi dengan al-ingkar, pengingkaran. Pengingkaran bisa dengan langsung, ini dusta, bukan ayat-ayat Allah. Atau dengan cara yang lebih licik. Kalau yang pertama terang-terangan cara-caranya Abu Jahal. Enggak mau total mau beriman kepada Al-Quran. Tapi orang-orang liberalis, orang-orang Islam Nusantara lebih berbahaya dari itu. Karena kalau cara-cara musyrikin, kufar, Quraisy dan semisalnya itu terang-terangan menolak. Sehingga tahu masyarakat ini memang kafir. tahu masyarakat bahwa ini memang bukan orang yang beriman, ini bukan muslim ini. Tapi kalau cara-cara liberalis, dua kerugian minimalnya, dua bahaya minimalnya. Yang pertama, menyusupkan akidah kekufuran yang berbahaya ini terhadap Al-Quran. Dengan cara, ada beberapa teks Al-Quran yang tidak selamat dari polemik. Atau validitasnya perlu ditinjau ulang. Karena tidak lepas dari konflik politik. Atau yang semakna dengan ini. Ya, Al-Quran bagus. Cuma ada beberapa kelemahan padanya. Al-Quran sebagai teks adalah hasil dari sebuah peradaban. Jadi bukan wahyu Allah. Al-Quran sebagai teks adalah bagian daripada budaya. Sehingga sikap dan muamalah kita terhadap Al-Quran sebagai teks, yakni mushaf yang kita baca, yang nenek-nenek dan kakek-kakek itu kalau melihat Al-Quran ada di kursi tempat duduk, marah mereka. Iya kan? Ditaruh Al-Quran di tempat yang tinggi. Marah kakek nenek kita dulu. Bagi dia, bagi Islam Nusantara, menyikapi teks Al-Quran yang terkumpul dalam mushaf. Ada contohnya Al-Quran? Ini teks Al-Quran yang terkumpul dalam mushaf seperti ini, sikap dan muamalah kita terhadapnya tidak beda dengan kita menyikapi keumuman buku-buku. Ya. Cara seperti ini yang digunakan oleh orang-orang Islam Nusantara. Sengaja saya sebut ini adalah prinsipnya Islam Nusantara. Akidahnya orang-orang Islam Nusantara. Kalau ada yang mengatakan, lu mana buktinya Islam Nusantara punya prinsip seperti ini? La ulil absar sebagai mayoretnya. Yang mengucapkan ucapan-ucapan seperti tadi. Mana pengingkaran kalian? Mana? Pernyataan kalian bahwa ini adalah ucapan batil, bahkan ucapan kekufuran. Tolong sebutkan. Malah kalian Islam Nusantara memelihara orang semisal ulil dan dijadikan sebagai di garda terdepan. Gencar dalam memasarkan yang kalian sebut sebagai Islam Nusantara. Ini bentuk ilhad yang pertama. Mendustakan ayat-ayat Al-Quran atau sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan ada satu kata dalam Al-Quran yang hilang atau yang bermasalah, itu sudah kufur. Satu kata. Lalu bagaimana dengan satu ayat, dua ayat, bahkan dengan redaksi beberapa ayat Al-Quran bermasalah. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau. Wa takdzib man ja'a biha. Ilhad yang kedua bentuknya adalah mendustakan orang yang datang membawa Al-Quran, ya ini dari Allah sebagai tugas, yaitu Rasul alaihissalatu wassalam. Nah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sebenarnya hasil buatan Muhammad. Allah hanya mewahyukan substansinya. Allah hanya mewahyukan materinya kepada Muhammad. Kemudian Muhammadlah, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengaplikasikannya dalam bentuk teks. Allah akbar, Allah akbar. Kufur ya ikhwan, kalimat kufur. Kalimat dan ucapan kufur. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, wa imma bitahrifiha wa tasrifiha an ma'naha al-haqiqi wa isbati ma'anin laha ma aradaha Allahu minha. Atau yang ketiga, dengan cara melakukan penyelewengan dan pemutarbalikan makna yang hakiki bagi Al-Qur'an, bagi ayat-ayatnya, sekaligus menetapkan makna-makna batil selain yang Allah kehendaki. Ini banyak contohnya. Yang ketiga ini. Nah. Fatawa'ada Allah Ta'ala man alhada fiha bi annahu la yakhfa 'alayhi. Maka Allah mengancam orang-orang yang melakukan ilhad terhadap Al-Quran dengan makna-makna, tiga makna atau salah satu makna yang telah disebutkan tadi. Bahwasanya semua itu tidaklah hilang dari pengetahuan Allah. Dan bahwasanya Allah melihat semuanya. Bal huwa muttali'un ala zahirihi wa batinihi. Allah memantau, mengetahui, melihat yang nampak dari ucapan-ucapan mereka dan yang tersembunyi. Wa sayujazihi ala ilhadihi bima kana ya'mal. Dan Allah akan membalas sesuai dengan ilhad yang mereka lakukan. Apa mayulqa finnar? Apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka, kata Syekh, mislul mulhid bi ayatillah, seperti orang-orang yang melakukan ilhad terhadap ayat-ayat Allah, ya, itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Yang lebih baik, ataukah justru yang lebih baik itu adalah yang datang di hari kiamat dalam keadaan aman, kata Syekh, min azabillah mustahiqqan li thawabih. Aman dari azab Allah dan sekaligus berhak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Jadi nanti ujung-ujungnya Islam Nusantara akan menggiring umat Islam di Nusantara ini sampai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa Al-Quran yang selama ini mereka baca bukanlah kitab suci. Islam Nusantara lambat laun akan menggiring umat Islam sampai pada kesimpulan dan keyakinan bahwasanya ada teks-teks Al-Quran yang perlu ditinjau ulang validitasnya. Dan sekaligus ada beberapa teks Al-Quran yang bermasalah, berproblem. Semoga ada tindakan hukum. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada waliul amr kita untuk bangkit membela Islam. Islam kami telah dilecehkan. Al-Quran kami telah dihinakan. Nabi kami telah diolok-olok. Ya Allah, tolonglah kami menghadapi kejahatan orang-orang jahat ini. Tolong kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sehingga dengan ampunan itu turunlah pertolongan-Mu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Islam Nusantara tadi saya katakan adalah sebuah paham atau isme dan gerakan sekaligus yang akan mengebiri syariat Islam dan menjauhkan umat dari penerapan syariat Al-Quran dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mencoba membaca bentuk ilhad berikutnya yang diucapkan oleh dan diyakini oleh Islam Nusantara. Yaitu kembali kepada orang yang bernama Ulil Absar sebagai desainer, salah satu desainer Islam Nusantara. Dia melakukan ilhad dalam bentuk mentahrif makna salat yang tersebutkan di dalam Al-Quran bahwa pada dasarnya salat itu, kata dia, secara harfiah maknanya adalah berdoa. Kemudian dia menyatakan dalam ritual ini, ritual doa yang diberi nama salat ini, hubungan personal antar Tuhan dan manusia berlangsung secara intim dan hangat. Ya, ini bahasa-bahasa enggak sopan terhadap Allah. Dengan bahasa-bahasa seperti ini, bahasanya kaum fusaq, kaum orang-orang fasik. Nah, ibadah doa, mulai dia menggiring makna sholat secara bahasa, artinya sholat adalah doa. Ibadah doa ada dalam semua agama, meskipun disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Tak ada agama yang tak mengenal ritual doa. Nah, kemudian dia melanjutkan, fenomena orang-orang melaksanakan ritual sembahyang ini selalu mengagumkan. Bagi saya, tindakan sembahyang dalam agama apapun, perhatikan, tindakan sembahyang dalam agama apapun, tidak hanya Islam, Yahud, Kristen, Buddha, Hindu, adalah suatu tindakan keindahan. Nah, barakallahu fikum. Asal dilaksanakan dengan cara yang tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Ini punya bentuk pembahasan tersendiri. Tapi dia punya kesimpulan bahwa sembahyang ada dalam agama apapun. Dan bagi saya, sembahyang dalam agama apapun adalah sebuah tindakan keindahan. Saya teringat dosen saya di Boston University. Jadi belajarnya memang di negeri kafir. Saya mengingatkan semua pihak, terkhusus pihak-pihak terkait, untuk mewaspadai semua orang, tokoh-tokoh yang punya hubungan dengan negara-negara kafir. Setelah kemarin saya ingatkan untuk mewaspadai orang-orang yang punya hubungan dengan negara Iran sebagai negara yang melindungi dan mendukung tindak terorisme di atau tindak teror dan terorisme di muka bumi ini, yaitu Iran. Hati-hati, waspadai ini mereka. Hati-hati, mereka sedang melakukan gerakan clandestine menyusup dalam tubuh pemerintah kita, dalam berbagai instansi dan lembaganya. Terus mereka menyusun kekuatan. Pernah saya katakan bahwa ISIS atau Al-Qaeda sangat berbahaya dan mengancam eksistensi umat Islam dan eksistensi negara. Dan kita wajib untuk mengingatkan umat Islam dari bahaya ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya. Kita harus berjuang bersama-sama untuk memberantas pemikiran ekstrim dan radikal kaum Khawarij, ISIS, Al-Qaeda dan atau yang berjalan bersama mereka. Tapi tidak kalah bahayanya, bahkan lebih berbahaya adalah gerakan Syiah dibandingkan ISIS. Kenapa? Dari beberapa sisi, antara lain, kalau ISIS dan Al-Qaeda terang-terangan menyatakan umat ini kafir, tentara dan polisi kafir, pemerintah ini kafir. Nggak mau orang ISIS jadi tentara atau jadi polisi. Dan nggak mau mereka akan menyamar-nyamar seperti itu. Nah, prinsipnya kafir, togut, togut. Bahkan menyerang polisi, menyerang tentara, membunuhnya. Barakallahu fikum. Melakukan demo, orasi, terang-terangan menentang pemerintah. Ini lebih mudah dideteksi, lebih mudah untuk diantisipasi dibandingkan gerakan Syiah yang menyelinap, menyusup di tengah-tengah umat Islam dengan takiyahnya, prinsip akidah takiyah, menyembunyikan akidah aslinya, menampakkan yang berbeda dengan yang ada di dalam hatinya dari akidah dan keyakinan. Masuk, menyelusup, menyusup dan menyelinap, menunggu waktu yang tepat, melakukan kaderisasi di berbagai instansi, di berbagai lembaga. Kalau ada orang misalkan pemerintah, baik polisi ataupun tentara, yang terkena paham ISIS, dia akan keluar, desersi. Ya, akan melakukan desersi. Nggak akan tetap nyaman dalam instansinya. Karena mereka meyakini ini haram dan ini kufur, kafir. Kita mendengar laporan ada beberapa anggota polisi yang ternyata sampai berangkat ke Syria. Menjadi ISIS. Termasuk yang terjadi di Poso, desersi, Kopassus. Menjadi Khawarij. Tapi kalau yang sudah terpengaruh oleh Syiah, dia akan tetap. Di lisannya NKRI, NKRI harga mati. Di dalam hatinya dia mengatakan NKRI harus roboh. Harus hancur. Harus direvolusi. Dikudeta. Akan datang waktunya. Melalui orang-orang liberal. Orang-orang Islam Nusantara. Makar itu berjalan mulus. Hati-hati. Dari anak didik kaum orientalis, anak-anak didik Yahudi yang belajar dalam tanda kutip Islam, belajar dalam tanda kutip Al-Quran di Boston, di Amsterdam, di Washington, di Australia. Mereka datang dalam keadaan sudah dicuci otaknya untuk menjadi kaki tangan Yahudi, kaki tangan Amerika, untuk merobohkan dan merongrong negeri Indonesia dan muslimin di negeri ini. Waspadai mereka. Ingat nasihat ini baik-baik. Tentunya kita berdoa semoga makan mereka itu gagal. Namun jika terjadi, ingat baik-baik bahwa sudah ada peringatan. Semoga Allah melindungi sekali lagi negeri ini, melindungi kaum muslimin, memberi hidayah kepada pemerintah kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang ini melanjutkan. Saya teringat dosen saya di Boston University. Dia sebutkan namanya Adam B. Nggak tahu ejaannya bagaimana, Seligman atau apa ini. Nah, alhamdulillah nggak suka kita berbahasa dengan bahasanya mereka kecuali mendesak. Pengarang buku terkenal, disebutkan nama bukunya pada tahun 95. Bahwa dia setiap Sabtu pagi, si dosennya Ulil Absar ini, berjalan berkilo-kilo untuk melaksanakan sembahyang di sebuah sinagog. Berarti apa? Kristen apa Yahudi? Yahudi. Dekat apartemen saya di kawasan Newton Center. Saya tanya. Yani dia bertanya kepada dosennya yang Yahudi ini. Prof, nah, kenapa enggak naik mobil? Kenapa tak naik mobil? Dia menjawab, perhatikan. Ulil ingin menggambarkan dan menciptakan kesan indah agama Yahudi. Dan bahwasanya orang-orang Yahudi adalah tekun beribadah kepada Tuhan. Mempromosikan agama Yahudi. Kenapa tak naik mobil? Dia menjawab, saya ingin menghormati hari Sabat. Yaitu hari Sabtu. Kalau kita hari Jumat. Kalau Kristen hari Minggu. Saya ingin menghormati hari Sabat. Buat saya, kata Ulil, ini tindakan yang mengharukan. Ibadah dalam agama apapun bagi saya adalah indah. Ini yang akan diterapkan oleh Islam Nusantara. Islam yang inklusif, tidak eksklusif. Islam yang toleran. Toleran terhadap agama lain. Ini adalah kurikulum Islam Nusantara. Beberapa kali, kata dia, kalau tadi Yahudi, profesor dia, gurunya, beberapa kali saya menghadiri misa di gereja. Masya Allah, hadir di gereja. Allahu Akbar. Ulil yang menantu seorang kiai. Kiai besar di ormas NU. Sebagian orang panas kalau disebut kalimat NU. Muncul asobiahnya, marah, emosi. Tapi kalau Al-Quran disebut teks-teksnya bermasalah, gak marah. Kalau dihina Allah, santai-santai saja. Kalau dikatakan Al-Quran, padanya ada beberapa kelemahan, biasa. Tapi sebut nama organisasinya, sebut nama tokoh dan perintis organisasinya, marah dia, emosi dia, akan mengerahkan masanya, mengerahkan warganya untuk menyerang, membakar, melempar. Islam rahmatan lil alamin. Seperti ini. Ini yang kau maksud dengan toleran. Ini yang kau maksud dengan inklusif, wahai Islam Nusantara. Wahai Ulil, wahai Said Agil Siraj. Dan yang lainnya. Masya Allah, luar biasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dia melanjutkan. Baik waktu di Amerika dulu atau di Jakarta. Jadi memang dia sering hadir di gereja-gereja menghadiri acara sembahyang orang-orang Kristen. Baik waktu di Amerika, dia juga hadir di gereja-gereja menghadiri acara misa atau sembahyang Kristen. Begitu juga waktu di Jakarta. Tentu saya tidak ikut beribadah di sana, mencoba menetralisir. Tapi saya berada di tengah-tengah jemaat gereja. Dan saya menikmati misa, nyanyian, dan doa yang diucapkan di sana. Dan juga mengikuti khutbah pastor. Saya mengikuti khutbah pastor. Terus jika kebetulan khutbahnya menarik. Jadi Islam Nusantara pun akan menggiring umat Islam Indonesia untuk tidak merasa tabu dan tidak merasa canggung hadir di gereja-gereja. Bahkan sekarang beberapa tokohnya biasa berceramah di gereja. Bukan suatu yang tabu berceramah di gereja. Atau mengadakan acara kajian bersama antara mubalig dan seorang pendeta atau pastor, seorang juga pendeta Hindu bersama-sama di atas panggung yang satu memberikan ceramah sesuai dengan keyakinan dan Tuhannya masing-masing. Allahu Akbar ya ikhwan. Ini musibah besar melanda negeri kita. Menjadi tanggung jawab kita semuanya. Nah. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada bagian berikutnya. Bismillah ta'ala 15 menit setelah jeda ini.